Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Ikhwanabiddin a'azakumullah. Kita lanjutkan kembali kajian tafsir surah Al-Isra. Malam ini akan kita pelajari ayat yang ke-4 sampai ayat yang ke-5. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qadayna ila bani Israil fil kitabi. Dan kami telah menghabarkan, telah memberitahukan kepada Bani Israel dalam kitab Taurat, la tufsidunna fil ardi marratain. Sungguh kalian akan berbuat kerusakan di muka bumi 2 kali. Wala ta'lunna uluwan kabira, dan sungguh kalian akan bersikap sombong dan membanggakan diri dari ketaatan. Fa idza jaa wa'du ulahuma, maka ketika datang waktu kerusakan dari 2 kali kerusakan yang dilakukan oleh Bani Israel. Fa'athna 'alaikum ibadallana uli ba'sin syadid. Kami kirim untuk menghancurkan kalian hamba-hamba kami yang memiliki kekuatan fisik yang sangat kuat. Fajasu khilal diyar, maka mereka pun membuat keodaran dan kehancuran di tengah-tengah perkampungan Bani Israel. Wa kana wa'dan maf'ula, dan itu merupakan janji yang pasti terjadi. Nah, qala asy-syaikh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahu ta'ala. Wa qabayna ila bani Israel. Ay taqaddamna wa ahidana ilayhim wa akhbarnahum fi kitabihim. Annahum labudda ayyaku'a minhum ifsadun fil ardi warataini fi amalil ma'asi. Wal batri atau wal batori dini ambillah wal uluwi fil ardi wa takabburi fiha wa annahu idha waqa'a wahidat minhuma sallatallahu alaihim al-a'da'u wa antaqama minhum wa hadha tahdhirun lahum wa indarun la'allahum yarji'una fayatadhakkarun. Dan kami beritahukan, kami habarkan kepada Bani Israel yakni kami telah menyampaikan kepada mereka dan telah mengkhabarkan kepada mereka di dalam kitab mereka bahwa pasti mereka akan melakukan perbuatan yang merusak di bumi dua kali dengan melakukan kemaksiatan. Menentang nikmat-nikmat Allah. Bersikap angkuh dan sombong di muka bumi. Dan kami juga memberitahukan bahwa jika salah satu dari perbuatan merusak itu terjadi salah satunya, maka Allah akan jadikan musuh-musuh menguasai dan menjajah mereka. Allah menghukum mereka. Ini merupakan peringatan dan ancaman agar mereka mau kembali dan mau ingat. Fa'idha ja'a wa'du ulahuma ay ulal marrataini lataini yufsiduna fiha ay idha waqa'a minhum dhalikal fasad fa'asna alaikum ba'tan qadariyan wa sultanan alaikum tasliton kaunian jazaiyan ibadan lana uli ba'san syadid ay dawi syaja'atin wa adadin wa uddatin fanasarahumullahu alaikum faqatalukum wa sabbu awladakum wa nahabu amwalakum wa jasu khilala diyarikum fahatakud ad-dawr ودخلوا المسجد الحرام وأفسدوه وكان وعدا مفعولا لا بد من وقوعه لوجود سببه منهم. Dan ingatlah ketika telah datang waktu salah satu dari kerusakan yang mereka lakukan, yakni kerusakan pertama dari dua kerusakan yang mereka lakukan, artinya jika terjadi dari kalangan Bani Israel perbuatan yang merusak, kami kirim untuk menghukum mereka, yakni yang sifatnya takdir. Kami kuasakan atas mereka kekuasaan orang lain sebagai balasan, yakni hamba-hamba kami yang memiliki kekuatan yang kuat, memiliki keberanian, memiliki jumlah yang banyak, memiliki logistik yang cukup. Allah memenangkan mereka untuk mengalahkan kalian. Mereka membunuh kalian, menjadikan anak-anak kalian sebagai tawanan perang. Mereka merampas harta kalian. Mereka berbuat keonaran di tengah-tengah perkampungan kalian dan menghancurkan rumah-rumah kalian dan masuk ke Masjidil Haram dan merusaknya. Dan janji Allah ini pasti terjadi. Pasti terjadi. Karena terjadi pula sebab kerusakan dari mereka. Wahtalaf al-mufassiruna fi ta'yini haula'il musallitin. Fi ta'yini haula'il musallitin ila annahum ittafaqu wa annahum qaum kuffar. Para ulama ahli tafsir berbeda pendapat siapakah orang-orang yang menguasai atau menjajah Bani Israel itu. Namun para ulama sepakat mereka ini adalah orang-orang kafir. Imma min ahli al-Iraq awil jazirah aw ghairiha. Bisa jadi dari penduduk Irak atau penduduk jazirah Arab yang lain atau yang lain. Sallatahumullahu ala Bani Israel lamma kasrat fihimul ma'asi wa taraku katsiran misara'atihim wa taghaw fil ardi. Mereka menjajah Bani Israel dikarenakan telah terjadi banyak kemaksiatan di kalangan Bani Israel. Mereka meninggalkan banyak syariat agamanya dan berbuat kedzaliman di muka bumi. Nah, wallahu ta'ala a'lam. Setelah kita membaca firman Allah subhanahu wa ta'ala ayat yang keempat sampai yang kelima dari surah Al-Isra dan juga membaca tafsir dari Asy-Syaikh As-Sa'di rahimahullah, maka di sini kita bisa mengambil beberapa faedah. Fiha fawaid. Al-faedatul ula qauluhu ta'ala wa qadayna ila bani Israel. Fihi qawlan. Ahaduhuma. Akhbarnahum. Rawahu Ad-Dhahhak an Ibn Abbas. Mengenai firman Allah Subhanahu wa taala, wa qadayna ila bani Israel. Makna qadayna di sini ada dua pendapat. Pendapat yang pertama, akhbarnahum. Kami menghabarkan, kami memberitahu. Ini diriwayatkan oleh Ad-Dhahhak dari Ibn Abbas. Wasani qadayna alaihim. Rawahu Al-Awfi an Ibn Abbas. Wabihi qala Qatada. Pendapat yang kedua, makna qadayna ila Bani Israel adalah qadayna alaihim, kami menetapkan perkara atas mereka. Ini diriwayatkan oleh Al-Aufi dari Ibn Abbas, dan ini juga pendapat Qatadah. Nah, asalnya faedah yang kedua, al-murad bil kitab huna at-taurat, al-muradu bil kitabi huna at-tauratu. Yang dimaksud dengan Alkitab dalam ayat ini adalah Kitab Taurat. Asalisa, faedah yang ketiga. Al-muradu bil-ardi huna ardu Misra. Qalahu Ibnu Jauzi fi tafsirihi. Yang dimaksud dengan fil ardi dalam ayat ini adalah negeri Mesir, bumi Mesir, seperti yang disebutkan oleh Ibnul Jauzi dalam tafsirnya. Arabiyah, faedah yang keempat. Qauluhu ta'ala la tufsidunna fil ardi marratain. Ay bil ma'asi wa mukhalafati taurati. mengenai firman Allah Subhanahu wa taala, latusidunna fil ardi maratain, sungguh kalian akan berbuat kerusakan di bumi Mesir itu dua kali. Yakni kerusakan dengan kemaksiatan-kemaksiatan dan menyelisihi kitab Taurat. Al-Khamisah, faedah yang kelima. Hadhihi al-ayah tahdhirun li bani Israel wa inzarun lahum la'allahum yarji'un fa yatadhakkarun. Ayat ini merupakan peringatan untuk Bani Israel agar mereka mau kembali ke jalan yang benar dan mau ingat Al-Faidatu As-Sadisah, faedah yang keenam. Qaulu ta'ala fa'idha ja'a wa'du ulahuma ay ulal marrataini allataini yufsiduna fihima ay ulal marrataini allataini yufsiduna fihima. Mengenai firman Allah Subhanahu wa taala, jika telah datang salah satu dari waktu kerusakan yang mereka lakukan, yakni salah satu dari dua kerusakan yang dilakukan oleh Bani Israel, As-Sabiah, faedah yang ke-7. Qalu ta'ala ba'athna 'alaikum ibadan lana uli ba'sin syadid. Fihim khamsatu aqwalin. mengenai firman Allah Subhanahu wa taala, maka kami akan mengirim untuk menjajah kalian hamba-hamba kami yang memiliki kekuatan yang sangat hebat. Mengenai mereka ini ada 5 pendapat. Yakni mereka yang punya kekuatan fisik, kekuatan tentara yang banyak, kekuatan logistik yang cukup untuk menjajah Bani Israel. Ini ada 5 pendapat. Ahaduha, yang pertama, annahum Jalut wa junuduhu. Qalahu Ibnu Abbas wa Qatadah. Annahum Jalut wa junuduhu. Qalahu Ibnu Abbas wa Qatadah. Yang pertama, mereka ialah si Jalut dan bala tentaranya. Ini pendapat Ibnu Abbas dan Qatadah. Nah, Jalut dan bala tentaranya menjajah Bani Israel. Nah, menguasai perkampungan Bani Israel. Disebabkan Bani Israel melakukan kerusakan di muka bumi. Banyak kemaksiatan yang mereka lakukan. Banyak syariat Taurat yang mereka tinggalkan. Maka sebagai hukuman, mereka dijajah oleh orang-orang kafir yang punya kekuatan. Baik fisiknya yang kuat, jumlah tentaranya yang banyak, logistik yang mencukupi. Salah satu pendapat mengatakan mereka ini ialah Jalut dan tentaranya. Ini pendapat Ibnu Abbas dan Qatadah. Asani, Buh Tanasor. Sambung semua ya. Buh Tanasor. Qalahu Sa'id bin Musayyib. Wakhtarahu al-Farra' waz-Zajjaj. Pendapat yang kedua, orang kafir yang kuat dengan pasukan yang banyak, logistik yang cukup, yang menjajah Bani Israel ialah Panglima Buh Tanasor. Ini pendapat Sa'id Ibn Musayyib. Pendapat ini dipilih oleh Al-Farra dan Az-Zajjaj. Al-Thalith, Al-Amaliqah, pakai ain, Al-Amaliqatu, Wakanu Kuffaran, Qalahu Al-Hasan, Pendapat yang ketiga, mereka yang menjajah Bani Israel ialah suku Amalikah yang kafir. Ini terkenal dengan body yang tinggi besar, kuat-kuat, yang biasa perang, ya. Melihat Bani Israel tidak dalam keadaan taat, alias banyak maksiatnya, banyak meninggalkan syariat Taurat, sehingga mereka terburai dengan kelalaiannya, maka suku Amalikah menjajah mereka. Ini pendapat Al-Hasan. Ar-Rafi, Sanharibu, Sanharibu, qalahu Sa'id bin Jubair, pendapat yang keempat, mereka itu ialah Sanharib. Kaum namanya Sanharib. Nah, yang kuat di pendapat Sa'id ibn Jubair. Al-Khamis, Qaumun min ahli Faris. Qaumun min ahli Faris, qalahu Mujahid, nah, ini lima-limanya saling melengkapi. Semuanya pernah menjajah Bani Israel. Namun yang masyhur pendapat yang pertama, yakni Jalut dan pasukannya. Nah, yang di dalam Al-Quran diceritakan nanti, ya. Kemudian tampil pemuda pemberani yang jadi panglima perang dari kalangan Bani Israel, ya, bernama Talut, untuk menghadapi Jalut dan pasukannya. Di antara pasukan Talut ada siapa? Nabi Dawud, ya, yang kemudian berhasil membunuh siapa? Jalut, yang masyhur. Baik, kita lanjutkan setelah adzan Isya. Barakallahu fikum. Baik, barakallahu fikum. Faedah berikutnya, Astaminah. Faedah yang ke-8, qaulu ta'ala uli ba'sin syadidin, ay dawi ajadin wa kuwatin fil qitali, ay dawi ajadin wa kuwatin fil qitali. وقال السعدي رحمه الله أي ذوي شجاعة وعجد وعدة Nah, mereka yang menjajah Bani Israel itu adalah uli ba'sin syadid, yakni orang-orang yang memiliki jumlah tentara yang banyak dan kekuatan dalam peperangan. Berkata As-Sa'di rahimahullah dalam tafsirnya, yakni memiliki keberanian, memiliki jumlah yang banyak, dan memiliki logistik yang cukup. Nah, atas ya, faedah yang 9. Qauluhu ta'ala fajasu khilalad diyar. Fajasu khilalad diyar. Fihi salah satu akwal. Fihi salah satu akwal. Ahaduha. Masyau. Masyau. Baina manazilihim. Masyau. Baina manazilihim. Qalahu Ibnu Abi Talhah. Mengenai firman Allah Subhanahu wa taala fajasu hilalad diyar, ada tiga pendapat maknanya. Yang pertama ialah mereka berjalan di antara rumah-rumah Bani Israel untuk mengecek masih ada yang hidup apa tidak. Kalau masih ada yang hidup, dibunuh. Ini pendapat Ibnu Abi Talhah. Asani qataluhum baina buyutihim. Qataluhum baina buyutihim. Qalahu al-Farra'u wa Abu Ubaidah. Makna yang kedua, fajasu khilalad diyar, artinya mereka membunuh Bani Israel di rumah-rumah mereka sendiri. Jadi Bani Israel enggak berdaya, yang sembunyi di rumah-rumah, dimasuki, dibunuh. Nah, di pendapat Al-Farra' dan Abu Ubaidah. Asalis, asu wa afsadu. Asu wa afsadu. Pakai sa. Asu pakai sa. Asu wa afsadu. Qalahu Ibnu Qutaibah. Makna fajasu khilalad diyar, artinya mereka merusak apa saja yang mereka temui di perkampungan Bani Israel. Pendapat ini disampaikan oleh Ibnu Qutaibah. Tiga pendapat ini saling melengkapi. Nah, mereka Bani Israel dikejar sampai di rumah-rumah mereka, yang ketangkap dibunuh. Dan barang-barang yang mereka miliki di rumah itu dirusak oleh pasukan yang memiliki kekuatan fisik, keberanian, dan logistik yang banyak dalam peperangannya. Uli baksin syadid tadi. Nah, ini semuanya karena akibat Bani Israel banyak berbuat maksiat dan banyak meninggalkan syariat Taurat yang ada pada mereka. Baik. Wa kana wa'dan maf'ula. Al-Asirah. Faedah yang ke-10. Wa kana wa'dan maf'ula ay la budda. Min wuku'ihi li wujudi sababihi minhum. Janji Allah pasti terlaksana Jadi pasti terjadi karena sebab yang dilakukan oleh Bani Israel terjadi, maka janji untuk menghukum mereka juga terjadi. Barakofikum. Maka di sini kita bisa mengambil pelajaran yang berharga. Suatu kenikmatan berupa kemakmuran, berupa kesehatan, berupa keamanan, itu bisa berubah menjadi sebaliknya jika penduduk negeri itu tidak mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Justru malah banyak yang maksiat, justru meninggalkan ajaran-ajaran agama Islam, maka menyebabkan Allah murka. Kemakmuran menjadi kesengsaraan, kesehatan menjadi wabah penyakit, keamanan menjadi apa ini? Ketakutan yang mencekam. Mereka tersiksa lahir dan batin. Itu yang Allah timpakan kepada Bani Israel. Nah, dengan sebab perbuatan mereka sendiri. Nah, apakah mereka langsung kapok, tobat? Enggak. Mereka perbuat kerusakan yang kedua. Sebagaimana disebut ke dalam ayat tadi. Ya. Nah, kerusakan yang kedua tambah parah lagi. Jadi mereka sudah berbuat kerusakan dengan banyak maksiat, banyak meninggalkan syariat Taurat, kemudian dijajah, kemudian Allah tolong mereka kembali seperti semula, tenang sedikit, tenang sebentar, kembali normal sebentar, penyakitnya kabur lagi, tadi soal ya, bikin onar lagi di muka bumi, bikin kerusakan, akhirnya ditimpakan lagi yang kedua kalinya, ya, hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Apa perbedaan menaklukkan dan menjajah? Ya, beda. Bedanya, kalau menaklukkan, berarti mengalahkan, ya. Kalau menjajah, berarti tidak semata-mata mengalahkan, tapi juga membuat melarat dan menyengsarakan yang dijajah. Ada faedah yang ketujuh, pendapat yang nomor empat, tulisannya bagaimana? Sanha-ribu. Nah, haknya dikasih alif. Sin, nun, ha, alif, ra'ya, ba. Apakah sekarang masih ada keturunan Bani Israel? Ada. Ya, semua keturunan itu ada. Ya. Makanya ada istilahnya nasab, ya. Nah, cuma kitanya yang tahu cuma ini keturunan Jawa, ini Cina, ini Jepang, ini bule gitu aja ya. Nah, di dunia ini banyak. Ini dari mana keturunannya, ya? Nah, para fikih. apa yang dimaksud dengan Buhtanasar di sini? Jawabannya ialah panglima perang. Namanya Buhtanasar, ya. Nah. Seperti Jalut, Tolut, panglima semua. Kalau Tolut muslim, Jalut kafir. Nah, wallahu ta'ala bissawab. Ini yang bisa saya sampaikan. Semoga Allah SWT senantiasa menjaga kita semuanya dari segala kejahatan, dari segala penyakit, dan diberi istiqomahan dan diberi keteguhan di atas Islam dan Sunnah. Amin. Subhanakallahumma bihamdik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.